ketika mentari tinggi sendiri ini terjadi seperti biasa. Sendiri, walau berat niat terasa, ku tetap mandiri. Setiku indahnya sepi, bila kau tiba masanya, diri ini pasti bersanding. Tak peduli rupa wajah sayu terbasuh darah.